Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala, wa lahu an Uqbah bin Amirin marfu'an, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'allahu lahu. Wa fi riwayatin, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Dan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Uqbah bin Amir secara marfu', dihukumi sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau hadis marfu'. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Dan barang siapa yang menggantungkan wad'ah, semacam rumah karang, rumah kerang, yang diambil dari laut, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Dan dalam satu riwayat disebutkan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Kita lihat dulu keterangan dari Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala tentang beberapa kalimat yang disebutkan dalam riwayat ini. Qala Uqbah ibni Amir huwa Uqbah ibnu Amir al-Juhani sahabiyun masyhur. Uqbah bin Amir al-Juhani, seorang sahabat yang terkenal. Wa kana faqihan fadilan waliya imarata Misra li Muawiyah thalatha sinin. Beliau seorang faqih, ahli dalam ilmu fikih, seorang yang utama. Beliau menjadi wakil untuk Mesir pada masa Muawiyah selama 3 tahun. Wa mata qariban minas sittin, dan beliau meninggal dalam umur mendekati 60 tahun. Walahu, disebutkan dalam tulisan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab walahu lahu di sini maksudnya ai warwa al Imam Ahmad. Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis ini. Disebutkan dalam riwayat ini ta'allaqa tamimatan ai allaqaha alaihi, menggantungkan jimat tersebut pada dirinya, dikalungkan misalnya di leher, au ala ghairihi, atau ya, selain dia, ya, mungkin di motornya, di mobilnya, di sepedanya, mungkin di odong-odongnya, di becaknya, mu'taqidan biha, dalam keadaan dia memiliki keyakinan tersendiri terhadap jimat tadi. Ya. Wat tamimah, ya, yang kalau kita terjemahkan jimat, tamimah ini khorozatun, manik-manik. Paham ya, manik-manik ya. Kanatil arabu, yang dulu orang Arab, tu'allikuha ala auladihim, mengkalungkan atau menggantungkan atau mengkalungkan manik-manik tersebut, yang bahasa kita jimat-jimat tersebut, pada anak-anak mereka. Yattaquna bihal aina, untuk menjaga diri dari penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang ditimbulkan karena pandangan mata seseorang. Ya. Makanya ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita heran, jangan lupa untuk mengucapkan Masya Allah misalnya. Jangan kita memandang dengan pandangan yang pandangan kosong istilahnya, sekedar takjub. Ucapkan Masya Allah atau Subhanallah. Biasanya kalau kita lihat anak kecil, biasanya kan imut-imut ya, bukan amit-amit, imut-imut biasanya kalau anak kecil. Semua orang kalau melihat anak kecil itu seneng. Iya. Apalagi kalau sudah bertingkah dengan tingkah yang lucu, gemesin. Iya. Nah ini dulu orang-orang Arab untuk menghindari penyakit ain, mereka menggantungkan atau mengkalungkan khorozat yang kita bahasakan dengan istilah jimat, ya, di leher-leher mereka ataupun ya, pada bagian yang lain. Tayyib, fala atamallahu lahu du'aun alaihi. Doaun alaihi, doaun ala itu mendoakan kejelekan. Kalau doaun lahu mendoakan kebaikan. Doaun alaihi mendoakan kejelekan kepadanya, bi an la yutimmallahu umurahu, di mana Allah, ya semoga Allah istilahnya, tidak menyempurnakan urusan-urusannya. Ya, karena dia tidak lagi bergantung kepada Allah, dia bergantung kepada apa? Jimat-jimat tadi. Wad'atan al-wad'ah, al-wad'ah syai'un yukhraju, ya, syai'un yukhraju minal bahri, sesuatu yang yukhroju dikeluarkan dari laut. Yushbihus sadaf, yang sesuatu ini menyerupai rumah kerang. Yattaquna bihil aina, mereka orang-orang Arab dulu dengan rumah kerang ini ya, dipakai untuk menjaga diri dari penyakit ain. Kalau di jangga losarang biasanya pakai apa ini Abu Afifi? Barangkali antum mendengar atau melihat tetangga-tetangga yang awam untuk menghindari anak dari penyakit ini dan itu biasanya pakai apa? Nang lihat enggak? Enggak pernah lihat. Kalung benang, kalung hitam dari kain, berarti masuknya ke khait ya. Kemarin itu pembahasan kemarin. Mungkin di Sunda, Sunda sama di tangan, benang, benang utuh atau kain dililit ya. Putih, hitam, putih ya. Ya, ya. Kita lanjutkan dulu. Fala wada'allahu lahu ay la ja'alahu fi da'atin wasukunin. Artinya, semoga Allah tidak menjadikan dia berada pada da'ah wasukun, ya, ketenangan. Atau la khaffafallahu anhu ma yakhafuhu, atau semoga Allah tidak meringankan dari orang tersebut apa yang ia takutkan. Dia kan takut kepada penyakit ain contohnya. Dia takut kepada penyakit ain. Makanya dia pakai wad'ah ini. Ya. Maka sebaliknya, semoga Allah tidak meringankan apa yang kamu takutkan. Justru malah semakin bertambah. Kebalikan dari ini. Wa fi riwayatin ay warawal imamu Ahmad min hadithin akhar. Maksudnya Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis yang lain. Dari jalur yang lain. Baik, kita lihat dulu makna secara umum riwayat ini. Al-ma'na al-ijmali lil hadithain. Makna umum untuk dua hadis ini. Hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Satu dari jalan Uqbah bin Amir, satunya lagi dari jalan siapa di sini? Tidak disebutkan ya. Dari jalan yang lain. Riwayat dari jalan yang lain. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'malat tamaima ya'taqidu fiha daf'ad darar bi an ya'kisallahu qasdahu wa la yutimma lahu umurahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan terhadap orang yang menggunakan jimat-jimat yang ia meyakini pada jimat-jimat tersebut bisa menolak kemadharatan. Didoakan oleh Nabi semoga Allah ya membalikkan ya dari apa yang diinginkan oleh orang tadi. Orang tadi kan kepinginnya apa? Menolak penyakit ain. Nabi justru apa? Mendoakan kebalikannya. Gitu loh. Wala yutimmu lahu umurahu, dan semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala al-wad'a li nafsil qasdi sabiqi an la yatrukahu Allahu fi rahatin wa tmi'nanin. Sebagaimana pula Bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat yang kedua mendoakan kejelekan bagi orang yang menggunakan wad'ah, ya jimat juga sebetulnya, cuma kalau wad'ah ini diambil dari dalam laut yang menyerupai rumah kerang untuk tujuan yang sama di nafsil qasdi sabiq, yaitu untuk menolak, menangkis, menghindari penyakit ain. Nabi mendoakan alla yatrukahullahu fi rahatin wa tmi'nanin, semoga Allah tidak meninggalkan orang ini dalam keadaan tenang. Bal yuharrika alaihi kullu mu'dzin. Bahkan semoga Allah menggerakkan untuk orang ini segala sesuatu yang bisa menyakiti. Begitu. Harapan orang yang memakai ini kan biar tenang, biar terhindar. Justru apa? Nabi kebalikannya. Semoga semakin gusar, semoga semakin tidak tenang, bahkan semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Wa hadza du'a'u yuqsadu minhu at-tahdhiru minal fi'li. Doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dimaksudkan darinya agar at-tahdhiru minal fi'li. Mentahdir, memperingatkan dari melakukan perbuatan yang seperti ini. Jangan coba-coba memakai jimat. Saya yakin kalau disebutkan jimat mesti orang paham. Ya. Pasti orang memiliki keyakinan padanya. Kok pakai jimat sih? Pasti memiliki keyakinan pada jimat ini. Jimat itu macam-macam. Ada yang seperti tadi, dikalungkan di leher, pakai mungkin jahitan kain yang hitam, terus di sini ada semacam bungkus, di dalamnya biasanya ada tulisan raja-raja, tulisan Arab yang enggak jelas. Ya, tulisan huruf hijaiyah tapi enggak jelas. Ada yang semacam itu, dikalungkan. Ya, ada yang seperti tadi, sekedar benang dililitkan di pergelangan tangan. Atau gigi taring harimau dikalungkan. Ada enggak kalungan ini? Gading gajah, kayaknya enggak ada ya, kebesaran gitu. Ya barangkali ada. Jimat. Dulu kita pernah diminta oleh saudara, keponakan, awam. Mungkin melihat tampilan saya berpeci, dia panggil saya mas. Mas, njaluk rajae. Mas, minta rajahnya. Mas, minta dibuatkan raja, mantra-mantra. Ya, buat dia. Tampilan kayak gini, tampilan dukun apa ya? Dimintai raja. Nah, awam, miskin. Kama annahu, kita lanjutkan, kama annahu yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fil hadis tsani anna hadzal amal syirkun billah. Sebagaimana bahwa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang kedua, bahwasanya perbuatan seperti ini, mengalungkan jimat, menggantungkan jimat, adalah syirik kepada Allah. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggunakan, mengalungkan, menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Sungguh dia telah berbuat syirik. Biasa kita dapati beberapa mobil-mobil ya, ini mobil mungkin karena tempatnya luas ya. Di spion tengah biasanya dikalungkan tasbih, dikalungkan lafadz Allah, di kaca kanan lafadz Allah, di kaca sebelah kiri lafadz Muhammad. Apalagi yang antum dapati. Itu yang kelihatan, belum yang tidak kelihatan. Mungkin di laci, laci mobil, atau di bawah jok sopir. Nah, kita lihat selanjutnya munasabatul haditsaini lil bab, kecocokan dua hadis untuk bab ini. Anna fihi madalalatan ala tahrimi ta'liqit tamaimi wal wada' wa tibarihi syirkan lima yakumu biqalbil mu'alliki laha minil i'tiqadi ala ghairillahi. Bahwa pada kedua hadis ini ada pendalilan, ada hal yang menunjukkan terhadap diharamkannya menggantungkan atau mengkalungkan jimat-jimat ataupun wadah, dan menunjukkan pula hadis ini, dua hadis ini, dua hal tersebut dipandang sebagai syirik. Ya. Haramnya menggantungkan benda-benda tersebut dan dianggap perbuatan ini dari syirik. Ya. Karena apa? Karena pada hati orang yang menggantungkan benda-benda tadi ini ada keyakinan ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meyakini urusan menolak mudharat di meyakini penolakan kemudharatan oleh selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu benda-benda tadi. Jadi tidak mesti yang namanya jimat itu bentuknya mengerikan ya. Batu dibolongi atau batu diukir kayak tengkorak. Ya. Enggak mesti. Ya barangkali ada yang dia menggunakan jimat dari buntut sapi, bisa jadi. Mungkin dia melihat keanehan pada sapi, atau dia melihat keanehan pada ayam, akhirnya tulangnya mungkin dijadikan sebagai jimat. Baik, macam-macam yang namanya jimat. Kita lanjutkan. Ma yustafadu minal hadithain. Apa yang bisa diambil faedah dari dua hadith ini? Yang pertama, anna ta'liqat tamaimi wal wada'i minasyirki, bahwa menggantungkan atau mengkalungkan jimat-jimat manik-manik ataupun yang menyerupai rumah kerang ini termasuk dari syirik. Yang kedua, anna mani'tamada ala ghairillahi amalahu Allahu binaqidhi qasdihi. Bahwa siapa yang memiliki keyakinan kepada selain Allah dengan keyakinan yang seperti tadi gambarannya, amalahu Allahu binaqidhi qasdihi, maka Allah akan memberikan hasil kepada orang tadi ya, apa itu? Kebalikan dari apa yang diinginkan orang tersebut. Yang ketiga, addu'a'u 'ala man 'allaqat tamaim wal wada' bima yufawwitu 'alaihi maqsudahu wa ya'kisu 'alaihi muradahu. Mendoakan kejelekan kepada orang yang dia menggantungkan ataupun mengkalungkan jimat-jimat, ya, dengan apa yang didoakan dengan semoga gagal tujuannya dan berbalik, ya, dari apa yang dia inginkan. Ya. Didoakan kejelekan untuk orang yang dia ini apa? Memakai jimat, mengkalungkan jimat. Bagaimana doa kejelekannya agar gagal tujuan dia, ya, agar kebalik apa yang dia inginkan. Paham ini ya? Baik. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala wa li ibni abi hatim an hudzaifa annahu ra'a rajulan fi yadihi khayqun minal humma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari sahabat Hudzaifah, bahwasanya Hudzaifah sahabat Nabi pernah melihat seseorang yang di tangannya itu ada benang, ya, minal humma, yang dia pakai untuk mencegah menangkis penyakit demam, penyakit panas. Faqata'ahu, kemudian Hudzaifah langsung apa? Memutusnya dan membaca firman Allah, ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, sebagian besar mereka orang-orang musyrikun, ya, tidak beriman kepada Allah, illa wa hum musyrikun, ya, terkecuali perbuatan mereka adalah perbuatan syirik, ya. Jadi beliau berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan perbuatan orang tersebut termasuk dari apa? Kesyirikan. Dalam surah Yusuf ayat 106. Wali ibn Abi Hatim ay warawa ibn Abi Hatim sahibu kitabil jarhi wa ta'dil, pemilik kitab al-jarh wa ta'dil. An Hudzaifah huwa ibnul Yaman, Hudzaifah ibnul Yaman al-Absi haliful Ansar, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, minas sabiqin al-awwalin, dari as-sabiqun al-awwalun, jajaran para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Mata sanata sittin wa thalathina minal hijrah radhiyallahu anhu, beliau meninggal pada tahun 36 Hijriah. Disebutkan dalam riwayat ini atau athar ini, minal humma ay lil wiqayah minal humma, untuk menjaga diri dari penyakit al humma, demam, penyakit panas. Fala tusibuhu bizamihi, sehingga penyakit panas ini tidak menimpanya menurut sangkaan dia. Watala ay qara al ayah, tala di sini maksudnya apa? Beliau membaca ayat, mustadillan biha, beliau mengambil dalil dari ayat tersebut, ala ingkari mara'a, untuk mengingkari apa yang ia lihat. Baik. Kita lihat makna al-athar ijmalan. Kita lihat makna athar secara umum. Athar karena ini riwayat dari Hudzaifah. Atharnya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Anna Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu absara rajulan qad rabata fi 'udhihi khaytan yattaqi bihi marad al-humma. Bahwa Hudzaifah bin al-Yaman, beliau memandang, melihat adanya seseorang yang sungguh mengikat pada 'udh, apa ini, lengan bagian atas, benang atau apa kemarin itu kait, ya kain lah yang dibuat macam tali, yattaqi bihi maradul humma, yang dengan barang ini mencegah atau menjaga diri dari sakit demam. Fa'azalahu anhu mungkiran fi'lahu hadza. Maka Hudzaifah menghilangkan barang tersebut dari orang ini sebagai bentuk pengingkaran akan perbuatan orang tersebut. Wastadalla bil ayah allati akhbarallahu fiha annal musyrikina yajma'una bainal iqrari bi tauhidir rububiyah wasyirki fil ibadah. Dan Hudzaifah berdalil dengan ayat yang pada ayat ini Allah menghabarkan bahwa orang-orang musyrikin terkumpul pada mereka antara pengikraran tauhid rububiyah dan syirik dalam ibadah. Ya, begitu. Jadi digolongkan perbuatan ini sebagai perbuatan syirik. Ya. Ya, mirip dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Munasabatul athar lil bab. Kita lihat kecocokan athar terhadap bab ini. Anna fihi i'tibara lubsil khayti lidaf'il marad syirkan yajibu ingkaruhu. Bahwa pada athar ini ya, dianggapnya atau dikategorikannya memakai benang untuk menolak sakit dikategorikan sebagai syirik yajibu ingkaruhu, yang wajib untuk diingkari. Ya, lihat perbuatan sahabat Nabi ini, Hudzaifah ibnul Yaman, nama yang tidak asing di telinga kita. Ya. Sahabiyun jalil minas sabiqinal awwalin, sahabat yang mulia dari kalangan as-sabiqunal awwalun. Baik, ma yustafadu minal athar. Apa yang bisa diambil faedah dari athar ini? Yang pertama, ingkaru lubsil khayti liraf'il bala'i au daf'ihi wa annahu syirkun. Mengingkari pemakaian benang ataupun kain, potongan-potongan kain yang dijahit, liraf'il bala, ya, diingkari kalau itu dipakai untuk menolak bala, menghilangkan bala atau untuk menolak bala. Wa annahu syirkun, dan bahwasanya perbuatan ini adalah syirik. Yang kedua, wujubu izalatil mungkar liman yaqdiru ala izalatihi, wajibnya untuk menghilangkan kemungkaran tentunya bagi orang yang mampu untuk menghilangkannya. Ya, telah lewat, ya, sering kita dengar, ya, beberapa tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran fal yuhayyirhu biyadih. Fa'illam yasati fabilisani. Fa'illam yasati fabikolbi. Wadzalika ad'aful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, robahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau tidak mampu, ya dengan lisannya. Kalau tidak mampu, dengan hatinya. Dan pengingkaran kemungkaran dengan hati ini merupakan ad'aful iman, dari selemah-lemahnya apa? Keimanan. Baik. Dan juga dipertimbangkan apakah ketika mengingkari kemungkaran ini menimbulkan kemungkaran yang lebih besar darinya. Kalau lebih besar, ditunda, jangan dulu. Baik. Yang ketiga, sihatul istidlali bima nazala fi syirkil akbar ala syirkil ashar li syumulihi lahu. Sahnya berdalil dengan ayat yang turun tentang syirik besar untuk dipakai kepada syirik yang kecil. Lisumu lihi lahu, karena mencakupnya syirik kecil ini kepada syirik besar. Yang terakhir atau sebaliknya, lisumulihi lahu, mencakupnya syirik besar ini terhadap syirik kecil. Annal musyrikina yukirruna bitauhidir rububiyah, bahwasanya orang-orang musyrik mereka mengikrarkan tauhid rububiyah. Wa ma'a hadza hum musyrikun, walaupun demikian tetap mereka dikatakan musyrikun. Li'annahum lam yukhlisu fil ibadah, dikatakan tetap sebagai musyrikun karena mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak cukup untuk dikatakan muslim sekedar mentauhidkan Allah dalam rububiyah saja, namun harus dia itu mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Orang-orang musyrikun mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Ya. Bahkan dikatakan, boleh dikata sangat jarang atau sedikit sekali orang-orang di alam ini yang mengingkari rububiyah Allah. Sedikit sekali orang-orang yang mengingkari rububiyah Allah. Kalaupun ada, maka pengingkaran mereka itu karena apa? Kesombongan. Karena apa? Kesombongan. Ya. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.